Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada adab yang ke-8. Qala al-imam ibn jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-thamin, yang ke-8, an yazjara man ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladudun fi bahthihi aw su'u adabin aw tarkul insafi ba'da zuhuril haqq aw aktharu as-sayah dan bighairi fa aw aktharu as-sayaha bighairi fa'idah aw asa'a adabuhu ala ghairihi min al-hadirin aw al-ghaibin. Baik. Pada adab yang ke-8 ini ya khalifillah, masih ada hubungan erat dengan apa? Dengan adab yang ke-7. Dan di adab yang ke-7 secara sekilas ini berusaha untuk menempuh langkah pencegahan agar apa? Suatu majelis itu tidak ribut. Nah, tidak menjadi ajang perdebatan. Kemudian adab ke-8 ya khalifillah mengisyaratkan kalau terjadi suatu hal yang menuntut, nah, untuk apa seseorang memberikan peringatan keras karena mungkin ada keributan, ada perdebatan dan seterusnya, atau ada orang yang menyakiti, mengganggu hadirin yang lain, maka bagaimana? Ini adab yang ke-8. Baik. Yaitu peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi adab yang telah disebutkan di depan. Hendaknya dia apa? Memberikan peringatan orang-orang yang tak ada fi bahthi. An yasjura man ta'adda fi bahthi. Hendaknya dia apa? Memberikan peringatan walaupun dengan peringatan keras di situ. Karena zajr adalah apa? Peringatan keras. Na'am tanbih dengan keras. Baik. Siapa saja khanifillah yang apa melampaui batas di dalam pembahasannya. Aw dhahara minhu ladadun fi bahthi. Atau nampak darinya yaitu apa? Ngeyel. Tidak mencari kebenaran. Baik. Jadi orang yang memiliki sifat pokoknya menang-menangan dalam apa? Dalam perdebatan atau dalam apa? Berdialog. Ausu adab atau adab yang buruk. Au tarkul insaf ba'da dhuhuril haq atau meninggalkan insaf. Ya, meninggalkan prinsip keadilan setelah apa? Nampak kebenaran. Telah kita lewati akhwanifillah pembahasan khusus dulu di awal-awal dalam membahas insaf yang hendaknya kita bersifat dengannya dan begitu sedikit orang-orang yang memilikinya. Dan apabila ada seseorang sudah tahu kebenaran kok dia apa? Tidak mau menerimanya, maka ini butuh untuk apa? Butuh untuk diperingatkan dengan keras. Au aktsara sayaha bi ghairi faedah atau dia banyak apa teriak-teriak tanpa apa tanpa ada faedah atau jelek adabnya sa'a adabu jelek adabnya ala ghairihi pada orang lain minal hadirin awil ghaibin baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Baik. Au tarfa'u fil majlis ala man huwa aula minhu. Dan dalam cetakan lain lebih pas afanifillah dengan ya. Au yarfa'u nafsahu fil majlis ala man huwa aula minhu. Ini lebih jelas. Nah, tulis saja dalam cetakan lain atau fi nuskhatin ukhra yarfa'u nafsahu. Nah, atau dia apa, mengangkat dirinya di majelis atas orang yang lebih utama darinya. Tentunya ini adab yang jelek kepada kita. Karena seorang talib, terlebih lagi seorang alim, dituntut untuk apa? Untuk memiliki sifat tawadhu. Dan memiliki sifat tawadhu. Au nama atau tidur. Nah, ini kena ini. Dari yang suka tidur kena. Nah, hendaknya diperingatkan. Taib oleh Imam Al-Jama'ah rahimahullahu taala an yazjura. Untuk apa diperingatkan dengan keras orang yang tidur dalam majelis. Ya, Wahyu. Iya kan? Harus diperingatkan. Ya tidak? Iya. Bukan berarti antum tidur enggak. Nah. Sekedar dan peringatan. Peringatan bagi yang tidur dalam majelis. Au tahaddatha ma ghairi atau apa, berbincang-bincang dengan orang lain di majelis evanifilla atau bincang-bincang dengan orang lain, ini berna'am beradab yang jelek dalam majelis. Au dhahika atau tertawa. Nah, dalam artian enggak ada sesuatu yang pantas ditertawakan, tertawa. Nah, atau dalam kondisi sedang apa membahas suatu hal yang butuh keseriusan malah dia tertawa-tertawa. Nah, ini butuh diperingatkan. Awistaza'a bi ahadin minal hadirin atau na'am istaza'a, yaitu mengolok-olok salah seorang dari yang hadir. Dan ini kalau di luar majelis saja qanifilah perbuatan yang buruk, apalagi kalau dilakukan di majelis ilmu. Nah, mengolok-olok orang lain. Aw fa'ala ma yuhillu bi adabi at-talibi fil halqah. Atau dia melakukan suatu hal yang apa? Yang menjadikan cacat adab seorang talib di dalam apa? Di dalam halqahnya. Yaitu dalam majelis tersebut. Nah, pada poin yang ke-8 ini khanifillah, berarti seorang mudarris, orang alim, hendaknya memperingatkan. Memperingatkan kalau di dalam majelis itu ada apa? Ada hal-hal yang menyelisih adab. Baik, makanya hendaknya seseorang jangan sakit hati ketika apa diperingatkan, ketika apa ditandih. Baik. Karena itu demi kebaikan apa? Demi kebaikan dirinya dan juga demi kebaikan bersama. Wa sayati tafsiluhu insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya secara terperinci insyaallah taala dalam apa? Fasal yang ketiga dari bab yang ketiga tentang adab seorang talib. Hadza kulluhu bi syarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi. Nah, ini tanda yang bagus. Dalam artian batasan ini bagus. Semua ini khanifillah, zajr yang dikatakan tadi, peringatan tersebut, nah semuanya apa? Disyaratkan apabila tidak ada apa? Tidak ada akibat munculnya mafsadah yang akan apa? Yang akan membesar. Baik. Yang akan menimbulkan apa? Malah kerepotan dan seterusnya. Baik, misalnya datang seorang baru, seorang baru mau ngaji, nah, belum mengetahui adab. Baik, apalagi dia seorang punya kedudukan, nah, seorang punya jabatan, dalam awal-awal mau mencari, langsung kemudian apa? Ditegur, belum pernah ada di majelis ilmu, ditegur misalnya. Biasanya majelis mereka ya, nah, kalau tidak ngakak, bukan majelis. Nah, kalau bukan pengajian, kalau tidak lucu misalnya, baik. Atau, nah memang biasanya ngantuan misalnya, baik. Sehingga ditambah, ya besoknya lagi tidak hadir. Nah, besoknya lagi mutung. Wah, nah misalnya dipermalukan ini dan itu. Karena apa? Salah dalam memahami. sehingga butuh dalam menerapkan alhamdulillah. Butuh menerapkan sisi yang kedelapan ini, maka kalimat akhir di paragraf ini alhamdulillah bi syarti alla yatarattab ala dzalika mafsadatun tarfu alaih, hendaknya juga diperhatikan. Dengan catatan apa? Di situ ada syarat ketika memberikan peringatan, tidak semuanya kemudian sembarangan diperingatkan. Orang tua beda dengan anak-anak. Naam tayyib. Kemudian orang yang mungkin diharapkan masih untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah baru awal-awal, tentunya beda. Naam. Apalagi naam tayyib. Kebiasaan sebagian kaum khalifillah, naam. Ya, belum ada kebiasaan tanasok, saling nasihat-menasihati. Naam. Awam munasir khalifillah, terkadang kalau ada nasihat, langsung dianggap sebagai suatu apa? Suatu celaan. Naam. Misalnya adzan saja, adzan, misalnya adzan salahnya fatal, atau mengucap sholatnya salahnya fatal. Kita mau mengingatkan saja harus apa? Pandai-pandai. Ketika diingatkan, saya sudah sholat sebelum kamu lahir, ngapain kamu niat-niatin masalah sholat? Kenapa? Karena belum terpatri. Naam, taib masalah tanasok, saling nasihat-menasihati. Taib. Wa yang bagi an yakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun. Naam. Hendaknya dia itu naam memiliki naqib. An-naqib ikhwani billah huwal 'arif. Baik. Hendaknya dia itu an yakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun. An-naqib huwal 'arif wa huwa syahidul qaum wa dhaminuhum. Naam. Wa jam'uhu nuqaba. Baik. Yaitu seorang yang apa? Yang memiliki pengetahuan luas, punya wawasan luas. Nah, ya, hendaknya dia itu berwawasan luas, fatinun, memiliki apa? Kepekaan, cerdas. Al-fitnah al-fahmu dengan tok, ya. Al-fahmu wal-hidqu. Warajulun fatin bikasri tok wa dhammiha, yakni fatin dan fatun. Kama fi muqtadis sihah. Hendaknya memiliki apa? Kecerdasan, kepekaan. Kayyisun al-dharif, ya, juga bermakna cerdas. Berarti secara naam bebas afanifillah makna dari kalimat ini, yaitu hendaknya seorang alim tadi memiliki apa? Memiliki wawasan luas, terutama juga tentang apa keadaan orang-orang yang ada di majelisnya, juga memiliki kepekaan dan memiliki kecerdasan. Kemudian daripun yaitu memiliki pengalaman. Tayyib, yurattibul hadirin dalam apa? Dalam usaha untuk menertibkan orang yang hadir. Karena menertibkan orang itu tidak mudah, Pak Dika. Tayyib, menertibkan orang tidak mudah. Ini butuh untuk seorang apa melatih diri bagaimana nak menghadirin bisa tertib. Tayyib, wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim, dan na'am siapa saja, nah, serta menetapkan siapa saja yang masuk naam taib sesuai dengan apa kedudukan mereka. Wayuqidun naim, dan juga apa punya naam cara yang bagus dalam apa membangunkan orang yang tidur, misalnya dengan ditanya, sehingga apa? Sehingga tidak terasa bahwasanya itu adalah sebagai suatu teguran. Wa yusyiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luh. Naam. Dan mengisyaratkan kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Au fa'ala ma yanbaghi tarkuh, atau melakukan perkara yang seyogianya ditinggalkan. Wa ya'muru bisama'i durusi wal insati laha, dan memerintahkan untuk mendengarkan pelajaran dan diam. Ini semua ikhwanillah butuh apa? Butuh na'am pengalaman. Butuh apa? Kepekaan, cerdasan dalam usaha untuk apa? Menenangkan hadirin. Baik. Dan ini ya caranya dengan latihan. Baik. teori mudah ya, tapi memang dalam apa penerapan butuh seseorang apa tetap nak memiliki apa pengalaman. Barakallahu fikum. Ini adab yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya.